Ah, ni tak. Apa yang perlu dibuat oleh seorang imam yang batal solatnya ketika sujud? Ha? Mana tak? Tak boleh. Tu kau jawab. Apa yang perlu dibuat oleh seorang imam yang batal solatnya ketika sujud? Adakah dia perlu qiyam kemudian meninggalkan solat, atau ketika sujud juga dia meninggalkan solat? Apa yang perlu dibuat oleh makmum yang ditinggalkan oleh imam? Imam batal dalam sujud. Dalam sujud. Ha. Macam mana dia nak buat? Ha. Baik. Ha, sebab itulah. Untung kita ada program-program seperti ini. Ya. Kita buat itu kuliah, direct kuliah dalam masjid. 90% orang muda mari. Tapi ada 10% dia tak mari. Kerana dia rasa dia teruk sangat nak mari masjid. Ya. Dia jumpa di KSCC ni pada saja dia lepas tu tengah rambut. Tengah rambut. Tak ada KSCC, rambut ada rata-rata. Rambut CBC depan, set pistol. Nampak? Haa, terojen. Kali dia lalu ukur-ukur pagar, dia tak nampak rambut tu duduk pagar. Nampak? Haa, dia tu, nak orang. Aku ingat meruk ni. Jadi dia kata, ustaz, Assalamualaikum, ni salah. Ha, rupanya dia tengok dekat dalam meeting. Tapi tergambar kalau dia nak pergi masjid. Rambut dia ni macam burung gila. Dengan rata-rata sumbang-sumbang, dia tak tergambar. Tapi kita nak semua daripada kita selamat belaka di akhirat. Waktu kita buat program ini, benda kita artis ni nak tarik orang muda-muda ke orang muda-muda nak tarik artis? Ha. Dua-dua. Mana? Ali nak tarik budak-budak hadirin ke hadirin nak tarik Ali? Ah, kita sama satu. Satu Tuhan Allah, satu Nabi Muhammad, satu kitab Quran, satu matlamat kita syurga. Nampak? Neh? Jadi kita bersatu atas satu kalam kerana Allah. Maka apa yang kami tak kena artis, orang muda-muda pun boleh tegur. Dan apa orang muda-muda tak kena, kita tarik untuk program-program seperti ini supaya dapat kita selitkan ke dorang terperang. Setuju? Kita bekerjasama. Bukan kata kita mari ni kita nak tarik orang muda. Tak, orang muda pun ada faedah dia dan ada kelebihan masing-masing. Tak, kerana mereka juga orang Islam. Dan artis pun itu juga. Sama-sama biar kita bersatu satu, berkongsi satu maslahat. Baik. Soalan ni banyak soalan. Ini apa? Dia bila batal dia wajib kita berhenti selalu semayang. Haram kita sambung. Contohnya kita sambung Maliki yaumiddin, ketuk batal. Ha, haram kita sambung. Ia tak nak bunuh haram. Berdosa kalau kita sambung. Mesti berhenti segera. Nampak? Tengah sujud, tengah tahayat, tengah apa, mesti wajib berhenti segera. Melainkan imam saja dua tempat dia tak apa, tak berhenti lagi dalam rokok dan dalam sujud. Nampak? Jadi bila imam dalam rokok, kalau makmum tengah rakak, subhana rabbiyal azim, batal, wajib bangun dan keluar ambil wuduk. Nah, tapi kalau imam, dia sunat kena bangun dulu. Sami'a Allahu liman hamidah. Kalau sujud Allahu akbar, mana imam dilarang lari keluar dalam semayang ketika rakak dan ketika sujud. Sebab apa? Sebab masa rakak, masa sujud, makmum tak nampak ni. Jadi makmum tak nampak, dia lari sial ke makmum. Nah, ha, tengah sujud tu imam pun ketuk, imam pun lari, dia mandi junub. Nah, nah. Jadi makmum nak akak panggil takut batal. Lana pakai gesek. Pakai gesek. Bila gesek tengok nampak imam tak ada, cih tak ada. Ha. Jadi kita dari situ. Nah. Jadi terimam Allahu akbar dan bangun lari. Nah, jadi bila makmum bila tengok tu imam lari, kena faham imam telah batal. Tak payah tanya, terus ke depan ganti imam. Jangan ditanya pula, ke mana tau. Pada Azizah tapi imam boleh cakap, imam boleh, imam dia bangun ganti dia sama ketua tak payah kabur tak payah kabur tak payah kabur.